memilih untuk susah-susah hidup, tetapi nanti akan mendapatkan kesenangan yang abadi. Ya. Itu hadis 3607. Berikutnya 3608. Imam Muslim masih membawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, wahaddathani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdurrahman an Sufyana an Asimin al-Ahwal wa Ismail bin Abi Khalid an Syabi an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarna khayyarana Rasulullah sallam fakhtarnahu falam na'uddahu talaqan. Nabi memberikan kepada kami pilihan, maka kami memilih beliau. Ya, kami memilih beliau artinya memilih Nabi SAW tetap sebagai seorang suami dan tidak mau berpisah. Dan proses memberikan pilihan itu tidak terhitung talak. Walaupun di situ ada kata-kata, saya akan pisahkan atau saya akan ceraikan kalian. Tetapi ini tidak terhitung talak karena konteksnya adalah memberikan pilihan kepada istri, bukan tujuannya menceraikan semata-mata. Tetapi karena keinginan istri itu misalnya ingin senang, maka konsekuensinya cerai. Kalau kalian memang itu yang ingin kalian, yang kalian inginkan, maka saya ceraikan. Walaupun itu tidak terhitung sebagai talak. Seperti yang diulang-ulang di sini oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, hadis setelahnya 3609. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib. Tiga orang gurunya Imam Muslim di sini. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana. Imam Muslim di sini membedakan bagaimana dia mendapatkan hadis tersebut dari gurunya. Gurunya yang Abu Bakar, gurunya yang Yahya yang pertama, itu dia mendapatkan, beliau mengatakan akhbarana, mengabarkan kepada kami. Sementara dua orang guru yang lain, ia mendapatkan dari mereka haddatsana, menyampaikan kepada kami. Ini bagaimana ketatnya, bagaimana telitinya, bagaimana kekuatan hafalan para ulama hadis. Sampai perbedaan antara akhbarana dengan haddatsana yang maksudnya sama, mengabarkan, tidak ada bedanya dengan menyampaikan. Menyampaikan berita, tapi begitulah dia mendengar dari gurunya. Maka di sini dibedakan oleh Imam Muslim. Kemudian guru mereka bertiga adalah Abu Muawiyah. Abu Muawiyah, kemudian Anil A'mash an Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu. Nabi memberikan pilihan kepada kami, menawarkan pilihan kepada kami, dan kami memilih beliau. Falam ya'dudha alaina syai'an. Ia tidak menghitung penawaran pilihan tersebut sebagai talak. Dia tidak ada jatuh talak apapun, walaupun memang ada kata-kata cerai dalam ungkapannya. Ya, walaupun ada kata-kata cerai dalam ungkapannya, seperti dalam surat Al-Ahzab 28-29 yang telah kita isyaratkan tadi. Hadis setelahnya 3610. Ini hanya sekedar sanad, dibawakan kembali oleh Imam Muslim hadis yang tadi. Beliau mengatakan, haddatsani Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddatsana Ismail ibn Zakaria قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله. Di sini sanadnya baru, kemudian hadisnya sama. Bimislihi itu artinya sama. Bimislihi, dengan hadis yang sama. Hadisnya sama dengan yang telah berlalu, sementara sanadnya baru. Ya, ini hadis ke 3610. Hadis berikutnya, ini hadis cukup panjang, hadis 611. Ini hadis, bukan lagi hadis Aisyah tetapi hadis Jabir. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Zakariya ibn Ishaq qala haddatsana Abu Zubair an Jabir bin Abdullah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma qala, kata Jabir, dakhala Abu Bakr yasta'dhinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Abu Bakar meminta izin menjumpai Nabi. Ya. Fawajada an-nasa julusan bi babihi. Ketika sampai di pintu rumah Nabi, Abu Bakar mendapatkan banyak orang-orang duduk di depan pintu. Ya. Lam yu'dhan li ahadin minhum. Mereka banyak duduk di pintu karena belum mendapatkan izin untuk masuk. Ya. Lam yu'dhan li ahadin minhum. Tidak setiap orang dari mereka tidak belum mendapatkan izin. Qala fa udhina li Abi Bakrin. Lalu kata Jabir, maka Abu Bakar pun diizinkan masuk. Fadakhala. Lalu beliau masuk. Thumma aqbala Umar. Kemudian datang lagi Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Fasta'dana. Lalu dia minta izin masuk. Fa'udhina lahu. Kemudian diizinkan untuk masuk. Fawajadan Nabiya sallallahu alaihi wasallam jalisan. Dan dia menemui, ketika Umar masuk, beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Haulahu nisa'uhu. Di sekitarnya sedang duduk istri-istrinya. Ya. Ini yang mungkin penyebab kenapa tidak sembarangan orang diizinkan masuk. Jadi semuanya menunggu di luar, sementara yang diizinkan masuk orang-orang tertentu. Abu Bakar kenapa diizinkan? Karena salah seorang dari istri Nabi adalah anaknya. Begitu juga Umar diizinkan masuk, dan kemudian juga mereka berdua orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi, manusia yang termulia setelah para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah Umar, dan di sekitar Nabi ditemukan duduklah istri-istri Nabi wajiman sakitan, sementara Nabi dalam keadaan diam membisu, tidak ada suara. Ya, semua diam, Nabi juga diam. Qala, kata Jabir, kata Umar bercerita, la aqulanna syai'an udhikun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Karena suasana hening dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Begitu juga orang-orang yang di sekitarnya. Abu Bakar ingin memecahkan suasana, artinya keheningan itu dipecahkan oleh beliau dengan tujuan yang pertama adalah untuk membuat Nabi tertawa. Kata Umar, saya akan menyampaikan kata-kata yang saya berharap Nabi tertawa. La aqulanna syai'an, saya akan mengatakan perkataan yang membuat Nabi tertawa. Faqal, maka Umar bercerita, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ra'aita bint kharijata sa'alatni nafaqata faqumtu ilaiha fawaja'tu unuqaha fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, wahai Rasulullah, coba kamu, tidakkah engkau mengetahui, atau coba kamu lihat binta Kharijah, anak dari wanita yang digelari bintu Kharijah. Ini wanita. Ya. Coba kamu lihat bintu Kharijah. Sa'alat min nafkah, meminta kepadaku nafkah. Ya. Maksudnya istrinya Umar meminta kepadaku nafkah. Fakumtu ilaiha, maka saya mendekatinya atau menjumpainya. Fawajatu unuqaha, dan saya cubit tengkuknya, artinya itu yang diberikan oleh Umar. Umar menyampaikan cerita ini agar keheningan menjadi pecah dan Nabi tertawa. Ya, tetapi dia mengungkapkan cerita yang sama dengan problem yang terjadi yang membuat keheningan tersebut. Ya, cerita isi cerita Umar adalah seorang istri meminta tambahan nafkah. Dan apa yang diberikan oleh Umar bukan harta, tetapi yang diberikannya cubitan. Artinya marah. Ya, marah dan tidak suka dengan permintaan istrinya tersebut. Nabi SAW tertawa. Ya, fadhahika Rasulullah SAW waqal, setelah beliau tertawa, beliau mengatakan, hunna hawli kama tara yas'alnani nafaqa. Ini yang kamu ceritakan tadi, ya, cerita seorang istri meminta nafkah satu orang. Ya. Kemudian Nabi tertawa dengan cerita Umar, kemudian dia mengatakan, sungguhnya yang kamu lihat di hadapan saya ini, istri-istri saya, semuanya minta nafkah, minta tambahan nafkah. Ya, itu berita yang disampaikan oleh Nabi. Hunna hauli, semua perempuan yang ada di hadap di sekitar saya ini, istri-istri saya, yas'alnani nafaka, mereka menuntut tambahan nafkah. Ya. Faqama Abu Bakar ila Aisyah. Maka Abu Bakar berdiri mendengarkan ucapan Nabi tadi, berdiri dan menuju anaknya Aisyah, istri Nabi. Yaja'u unuqaha. Dia mencubit tengkuk dari Aisyah. Kan biasa duduk kan yang bisa diambil kan tengkuk. Ya, bisa disakiti tengkuk. Seperti yang diceritakan oleh Abu Bakar tadi, dilakukan oleh Umar. Seperti yang diceritakan oleh Umar, itu yang dipraktekkan oleh Abu Bakar ketika mendengar anaknya, istri Nabi Aisyah, menuntut nafkah kepada Nabi SAW. Faqama Umar ila Hafsah. Maka Umar pun berdiri dan mendekati anaknya Hafsah, istri Nabi. Yaja'u unuqaha. Melakukan hal yang sama kepada Hafsah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kilahuma. Ya, kedua-duanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, mengatakan kepada istri-istri Nabi, terutama kepada anak-anak mereka, tas'alna Rasulullah SAW ma laysa indahu, sambil menyakiti mereka berdua mengatakan kepada anak-anaknya dan sekaligus kepada semua istri Nabi, kalian menuntut dari Nabi apa yang tidak dimiliki oleh Nabi? Itu pertanyaannya. Kalian tuntut atau menuntut Nabi apa yang tidak mampu dia lakukan? Begitu marahnya dua orang ini, dan yang bisa disakitinya, yang dihukumnya adalah anak-anaknya sendiri, yaitu Aisyah dan Hafsah. Ya, dicubitnya kemudian mengatakan, kalian tuntut itu kepada Nabi padahal Nabi tidak punya apa-apa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dalam kehidupannya sehari-hari tidak mengumpulkan harta, tidak memiliki apa-apa, di rumahnya tidak ada apa-apa. Dan ini bukan hanya ini saja sebagai bukti dari kehidupan Nabi, tetapi banyak dalil-dalil yang lain. Maka Nabi SAW di pagi hari pulang ke rumahnya, dia menanyakan kepada istrinya, apakah ada makan untuk kita santap pagi hari ini? Ternyata tidak ada. Kemudian dia mengatakan, inni idzan la shaimun. Nah, kalau begitu saya puasa hari ini. Menunjukkan tidak ada makanan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menafsirkan akhir dari surat Al-Takatsur, ujung dari surat Al-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mah, bukan, latus'alunna yawma idzin anin na'im, latus'alunna yawma idzin anin na'im, kalian pada pada hari itu akan ditanya tentang nikmat. Imam Ahmad menuliskan hadis sunat Nabi SAW, satu ketika di siang bolong atau di tengah malam keluar dari rumahnya karena lapar, kemudian berjumpa di luar dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, ternyata yang mengeluarkan Abu Bakar itu yang mengeluarkan Rasulullah SAW. Yaitu tidak punya apa-apa. Tidak ada makanan di rumah. Dan mereka berdua berjumpa dengan Umar. Ternyata yang mengeluarkan Umar juga yang mengeluarkan dua orang sahabatnya. Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Nabi SAW kasihan dengan kedua sahabat yang sangat dicintainya ini. Dibawanya untuk berkunjung ke salah satu rumah orang Ansar. Ya. Ternyata orang Ansar ini tidak ada di rumah. Istrinya saja yang di rumah. Kemudian Nabi SAW mengajak dua sahabatnya menunggu di luar. Ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan tidak boleh menerima tamu laki-laki di rumah kalau suaminya tidak di rumah. Ya, makanya Nabi SAW di luar. Ketika mereka menunggu di luar, tibalah orang Ansar ini. Dan ketika melihat tiga orang manusia yang mulia di depan rumahnya, dia benar-benar berbahagia. Kemudian cepat-cepat dia masuk ke rumah, disiapkan hidangan dan dipersilahkannya ke tiga orang tamunya masuk, dan mereka pun menyantap hidangan yang disediakan oleh Ansar ini, Ansari. Nabi SAW selesai dan pulang. Di tengah jalan, belum jauh dari rumah Ansar, Nabi SAW mengatakan, "Tahukah kalian berdua bahwasanya yang tadi kita nikmati itu pasti akan ditanya oleh Allah. Padahal kenikmatan hanya sedikit saja, dan itu setelah lapar yang luar biasa. Tetapi diingatkan Nabi, latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sedikit yang kita dapatkan, sedikit saja nikmat yang kita terima dari Allah pasti akan ditanya oleh Allah." Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sering kali lapar. Ya. Dan itu yang diungkapkan oleh Abu Bakar dan Umar kepada kedua anaknya sambil menyakiti, menghukum maksudnya. Ya. Kalian meminta itu kepada Nabi, apa yang kalian meminta kepada Nabi, apa yang tidak mampu dia tidak dia lakukan, atau apa yang tidak ada pada dirinya. Ya. Tas'alna Rasulullah SAW ma laysa indahu faqulna. Maka mereka pun menjawab, wallahi la nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an abada. Ya. Kata mereka serentak mengatakan, demi Allah kami tidak akan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun setelah ini selama-lamanya. Meminta apa yang mereka tuntut dari kehidupan dunia. Abadan laisa indahu, apa yang ia tidak miliki. Summa tazalahunna syahran, maka Nabi SAW pisah ranjang dengan mereka semua. Ya, ini yang menyebabkan Nabi pisah ranjang selama 1 bulan atau 29 hari. Ya, ini menunjukkan bahwa 1 bulan itu bisa saja jumlahnya 29 hari atau 30 hari. Thumma nazalat alaihi hadhil ayah, kemudian turunlah kepada Nabi ayat ini, ya ayyuhan nabi qul li azwajika, dan seterusnya hatta balagha, sampai firman Allah, lil muhsinati minkunna ajran azima. Qala fabada'a bi Aisyah. Jadi ayat yang pada hadis yang pertama turun, makanya Nabi SAW memberikan penawaran kepada istri-istrinya, dan dia memulai dengan Aisyah. Pemulaian dengan Aisyah ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Besarnya kecintaan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW memulai penawaran, kalau mau hidup dunia dengan senang, maka begini caranya. Itu dimulai oleh Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di sini dinukilkan perkataan jawaban Aisyah yang diceritakan oleh Jabir di sini persis yang diceritakan oleh Aisyah dalam riwayat-riwayat yang telah kita baca tadi. Kata Aisyah, faqala ya Aisyah, maka Nabi berkata kepada Aisyah, inni uridu an a'ridha 'alaika amran, sungguhnya saya ingin menawarkan kepadamu sebuah tawaran, uhibbu alla ta'jali fihi hatta tastashiri abawaiki. Saya mau engkau tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dari penawaran saya tadi sampai kamu atau hingga kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Jadi untuk memutuskan penawaran tadi, kamu boleh bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Itu yang disampaikan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, Aisyah bercerita, ini hadis, bukan hadis Aisyah lagi, tetapi hadis Jabir yang menceritakan cerita Aisyah. Qalat, wa ma huwa ya Rasulullah, apa penawaran itu ya Rasulullah? Fatala alaihal ayah. Maka Nabi membacakan ayat Al-Ahzab 28-29 tadi. Ya ayuhan nabiyyu kul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya. Katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kesenangan hidup di dunia, fata'alaina usarud umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maka mari akan saya berikan kalian kesenangan tetapi dengan cara cerai. Maksudnya saya tidak punya apa-apa, tentu tidak akan mungkin memberikan kesenangan dunia kepada kalian, kesenangan ke harta yang banyak. Maka caranya kita pisah dan kalian akan dinikahi oleh orang yang lain yang memiliki harta yang melimpah. Itu yang dibacakan, ayat yang dibacakan oleh Nabi kepada Aisyah. Kemudian penawaran yang kedua, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Jika kalian menginginkan Allah dan rasulnya dan di negeri akhirat, maka kalian akan tetap dalam kondisi yang seperti ini. Ya, menjadi istri Nabi dan hidup dalam keadaan susah, kekurangan segala-gala, tidak memberikan jaminan rumah mewah. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya rumah kecil. Ya, istrinya hanya dalam bentuk kamar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan dia dengan hujurat. Ya. Hujurat itu kamar-kamar. Dan Urwah bin Zubair, kemenakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah menceritakan kepada kaum muslimin tentang luasnya rumah Nabi. Ya. Luasnya rumah Nabi, dan juga hadis-hadis yang lain seperti hadis Nabi SAW salat malam di rumahnya, di rumah Aisyah, sementara Aisyah sedang terbaring tidur, berbaring tidur. Dan Nabi SAW tidak punya tempat untuk salat yang luas, kecuali ketika dia berdiri, tentu tidak ada masalah. Ketika dia sujud, dia mesti memberikan isyarat dengan memegang kaki Aisyah agar Aisyah melipat juluran kakinya, sehingga di situ tempat awalnya kaki Aisyah, di situlah sujudnya Nabi SAW. Ini menunjukkan kecilnya rumah Nabi, tidak ada dapur, tidak ada kamar yang lain, hanya itu saja, hanya itu saja, dan diistilahkan dengan kamar, ya, seperti dalam surat Al-Hujurat. Kemudian atapnya bisa dipegang oleh tangan, dan itu yang diceritakan oleh Urwah bin Zubair. Dia masuk ke rumah Nabi, kemudian dia upayakan untuk menjangkau lotengnya, dan itu atap sekaligus, bukan plafon tetapi atap. Ya. Itu yang atapnya rumah Nabi yang bisa dijangkau oleh tangan Urwah bin Zubair. Dan luar biasa bagaimana kezuhudan Nabi terhadap dunia, dan istri-istri Nabi mendapatkan itu semua. Mungkin dalam penilaian kita, mereka meminta tambahan nafkah, ini wajar sebenarnya dalam kondisi kehidupan yang mereka alami, tetapi Nabi SAW tidak ingin membuat mereka menderita terus. Kalau memang ingin kesenangan, maka Nabi SAW berikan penawaran yang sesuai dengan pembahasan kita sekarang ini. Itu bunyi ayatnya Al-Ahzab 28-29. Ya. Qalat, Aisyah berkata, afika ya Rasulullah astashiru abawayya. Kata Aisyah menjawab, ini kecerdasan Aisyah dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama ini. Dia mengatakan, apakah untuk menetapkan saya memilihmu atau memilih dunia, apakah saya perlu bermusyawarah dengan kedua orang tua saya? Ini sedikit pengingkaran dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi mengatakan kepadanya, saya tidak ingin engkau memutuskan cepat, dan boleh kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Makanya Aisyah ketika mendengar ayat ini dibacakan kepadanya, dia mengatakan, untuk memilih satu di antara dua, yang satu Allah Rasulnya dan negeri akhirat, yang satu dunia dengan kefanaannya, apakah saya butuh untuk bermusyawarah dengan kedua orang tua saya? Ya. Menunjukkan beliau benar-benar memahami pilihan tersebut dan memahami perbedaan antara dua pilihan tersebut. Kemudian dia mengatakan, bal akhtarullaha wa rasulahu wa daral akhirah. Justru saya memilih Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, tanpa perlu bermusyawarah dengan kedua orang tua lagi. Kemudian وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. Ini yang kemarin saya isyaratkan. Aisyah radhiyallahu anha, dia istri pertama yang disampaikan pilihan oleh penawaran pilihan ini oleh Nabi. Kemudian itu jawabannya tadi. Lalu Aisyah berpesan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kamu nanti menyampaikan ini kepada istrimu yang lain, tolong jangan sampaikan jawaban saya ini kepada mereka. Ya. Tolong jangan sampai menunjukkan dia benar tidak ingin diketahui oleh orang lain. Menunjukkan menyembunyikan kebaikan dan juga tidak ingin mendapatkan pujian dari siapa-siapa. Maka dia mengatakan, la tukhbir imra'atan min nisa'ika billadhi qultu. Qala, la tas'aluni imra'atun minhunna illa akhbartuha innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kata Nabi, la tas'aluni imra'atun minhunna, tidaklah menanyakan kepadaku seorang pun dari mereka kecuali saya mengabarkannya. Kalau seandainya mereka bertanya apa yang disampaikan, yang diucapkan tadi, engkau sudah mulai dengan Aisyah, apa yang dijawabnya kalau nanti mereka bertanya. Tapi kalau tidak bertanya, Nabi tidak akan mengabarkan. Ya. Kalau mereka bertanya tentang apa yang kamu jawab, maka saya akan kabarkan. Tetapi kalau mereka tidak bertanya, tentu tidak saya jawab. Maka Nabi mengatakan, la tas'aluni imra'atun minhunna illa akhbartuha innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah tidaklah mengutusku memberikan kesusahan atau menginginkan kesusahan. Ya, lam yab'athni mu'annitan wala muta'annit. Ya, tidaklah Allah mengutus, sungguhnya Allah tidak mengutusku mu'annitan, memberatkan atau menyusahkan, dan juga muta'annitan, dan juga tidak bersekeras untuk keputusan sendiri. Muta'annit itu orang yang keras, orang yang tidak bisa berubah. Ya, jadi Nabi SAW tekankan di situ, kalau nanti mereka bertanya, saya akan sampaikan. Dan apa yang diinginkan oleh Aisyah untuk dikabarkan tidak mungkin ditutup-tutupi oleh Nabi. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Allah mengutus saya sebagai mu'allim. Sebagai orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang memudahkan urusan. Ya, Nabi SAW diutus oleh Allah mu'alliman muyassiran. Mengajarkan dan mengajarkan dengan cara yang mudah. Mengajarkan dengan cara yang mudah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang terakhir, dan yang terakhir itu adalah hadis Jabir bin Abdullah. Sementara sebelumnya, dari hadis pertama di awal bab sampai hadis yang sebelum terakhir itu, semuanya hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kita lihat dari hadis Jabir pada hakikatnya adalah hadis atau cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penawaran kepada istrinya untuk memilih apakah ingin senang hidup di dunia atau memang tetap ingin bersamaku dan mengalami kehidupan yang sulit, yang serba kekurangan. Ternyata semua mereka mengatakan hal yang sama tanpa mengetahui sebelumnya apa yang diucapkan oleh istri-istri Nabi yang lain. Serentak mereka mengatakan, akhtarullaha wa rasulahu wa daral akhirah. Saya memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Kemudian juga karena Nabi SAW mengatakan hal yang sama kepada istri-istri yang lain, dia mengatakan, kalau saya ingin engkau tidak mengambil keputusan segera, dan boleh kamu bermusyawarah dengan orang-orang yang kamu bisa jadikan orang untuk bermusyawarah, orang tuamu atau keluarga dekatmu. Dan semua mengatakan, apakah butuh saya untuk bermusyawarah dengan orang lain untuk memilih antara langit dengan bumi. Ya, maksudnya memilih dua pilihan yang tidak seimbang. Ya, dua pilihan yang tidak seimbang antara Allah, Rasulnya dan negeri akhirat dengan dunia yang fana. Maka tidak akan mungkin membutuhkan orang yang beriman membutuhkan mustasyar untuk mengambil pendapatnya untuk apa yang saya pilih ini. Ini surga, ini neraka. Hakikatnya seperti itu. Ini surga, ini neraka. Maka setiap mereka mengatakan saya tidak butuh untuk bermusyara dengan siapapun juga untuk menetapkan pilihan, untuk mengambil keputusan dari dua pilihan tersebut. Dan dia, mereka mengatakan, saya memilih Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, setelah kita baca semua hadisnya dan kita dapatkan tentang bunyi babnya, bahwasanya memberikan penawaran yang seperti itu bunyinya, itu tidak terhitung talak, tidak terhitung talak. Tetapi apakah ini perlu kita praktekkan? Tidak. Nah, yang penting berusaha mencari, harus ada ikhtiar, jangan nganggur-nganggur. Artinya tidak punya pekerjaan, maka akan para istri akan nuntut, ini bang dapur bagaimana caranya, beras sudah habis, anak-anak mau sekolah, lalu kita tawarkan istri kita seperti itu, ini teori cerai namanya nih. Ya. Ya, dia tidak mau bekerja, tuntutan hidup ada, makan harus ada, beras harus ada, makanan harus ada, apalagi naik barang-barang ini, harga barang naik, sekolah juga anak-anak, sementara dia tidak mau bekerja. Lalu ketika nanti suami istrinya minta tuntutan seperti itu, akhirnya kalau begitu saya bisa jamin engkau bisa mendapatkan itu semua, tapi kita cerai. Nah, setelah itu tidak ada lagi wanita yang mau. Makanya ini tidak, bukan satu hal yang hanya sebatas mengetahui bahwasanya ketika seperti ini kasus terjadi, itu tidak terhitung talak. Ya, tidak terhitung talak. Dan bisa saja terjadi perceraian kalau memang niat untuk bercerai, apalagi kalau seorang wanita itu memang tidak mau dengan kondisi demikian. Belum lagi suaminya selesai mengatakan, kalau kamu mau ingin senang, ah saya mau pisah. Ya, belum lagi dia memberikan, selesai menawarkan, memberikan tawaran, kalau kamu memang hidup ingin mendapatkan kesenangan hidup, maka saya terpaksa. Baru sampai di situ, ya, sang istri sudah mengatakan, ayalah, enggak apa-apa, kita cerai sajalah. Ya. Ada istri yang seperti itu, ya, ada, tetapi ini hanya sebatas solusi yang ditawarkan oleh agama, tetapi seorang suami, sebagaimana dijelaskan oleh Allah, berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, disebabkan laki-laki itu sebagai pemimpin dipilih, ditetapkan sebagai pemimpin karena keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Kemudian yang kedua, karena laki-laki dibebankan untuk mencari nafkah. Ya. Mencari nafkah. Kalau seandainya nafkah itu sudah dicari, dan tentu rezeki bukan di tangan kita, Allah yang menetapkan. Tetap saja sang istri mempunyai tuntutan ini, apalagi kalau dia berteman dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan, maka dia meminta atau menuntut hal-hal yang sama dengan istri-istri orang kaya. Maka yang pertama kali, jangan berikan ini, penawaran ini. Nasihati dia. Dinasihati, ditarbiyah, diingatkan kepada Allah dan Rasulnya, diingatkan kepada tuntunan agama, kemudian diancam. Ada beberapa fase diberikan untuk meluruskan istri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh memukul, tetapi itu bukan solusi pertama. Dan kalau seandainya dia tetap saja memiliki tuntutan tersebut, padahal kita sudah pontang-panting mencari nafkah, bekerja, walaupun mungkin serabutan atau memang pekerjaan tetap tapi penghasilan tidak seberapa, tetapi tuntutannya lebih besar. Makanya kita, kalau penyebabnya adalah ketika dia bergaul dengan wanita-wanita yang seperti itu, sang suami harus menghentikan itu, memutuskan penyebabnya. Ya, makanya keberadaannya di rumah ini lebih utama, karena itu solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya terus menuntut, maka tidak ada salahnya kita memberikan penawaran yang seperti ini. Dan ternyata kalau memang tuntutannya sudah semenjak tahun pertama menikah sampai terus punya anak 5, tuntutannya itu terus, maka sebelum selesai kita memberikan tawaran, dia sudah meminta cerai. Ya, ini kondisi rumah tangga. Dan apa yang kita pelajari dari bab ini sebenarnya bukan untuk diterapkan setiap ada tuntutan seperti itu lalu kita terapkan itu, tidak. Tetapi bisa saja itu dijadikan sebagai solusi, tetapi solusi-solusi sebelumnya sudah ada penawaran-penawaran dari agama, seperti kewajiban seorang suami mengarahkan istrinya, mengajarkan adab dan akhlak kepada istrinya, mengajarkan sikap yang baik kepada istrinya, mengarahkan kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada istri-istrinya dan juga kepada istri-istri kaum muslimin, bahwasanya dunia ini sementara dan kita tidak perlu mengejarnya dengan mengorbankan akhirat. Ya, dengan mengorbankan akhirat. Dunia kita diperintah untuk mendapatkan atau mencarinya, tetapi bukan untuk menjadikan dia segala-galanya. Dan Nabi SAW memiliki dunia sebenarnya. Nabi SAW di tangannya dunia. Ya, harta dunia berkumpul di hadapannya. Pernah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW, ketika Nabi SAW selesai salat tanpa terlebih dahulu berzikir. Ya, selesai assalamualaikum assalamualaikum, kemudian dia tegak, kemudian terburu-buru dia keluar ke rumahnya. Ya, terburu-buru keluar ke rumahnya. Kemudian para sahabat tentu tidak akan mungkin diam, mereka akan menoleh melihat dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan penasaran, dan ada mungkin yang khawatir karena Nabi SAW keluarnya tergesa-gesa, takut terjadi apa-apa. Maka kepenasaran mereka itu terobati ketika tiba-tiba Nabi SAW balik lagi ke tempat semula, ke masjid, kemudian duduk di tempat yang sama. Dan Nabi SAW ingin menjawab, karena tahu pandangan penasaran itu sudah ada. Nabi SAW ketika sampai di tempat yang semula, kemudian dia berbicara untuk menghilangkan penasarannya para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala. Kata Nabi SAW, saya tadi teringat emas yang dibagikan, yang diserahkan kepada saya, dan saya lupa membagikannya. Ya. Lupa membagikannya. Maka saya segera mungkin keluar, pulang ke rumah dan meminta kepada orang di rumah untuk cepat-cepat membagikan. Makanya tidak ada berkumpul harta di rumah Nabi. Tidak ada tertimbun harta apapun juga, harta dia atau harta zakat. Ya. Harta yang diminta untuk dibagi-bagikan terus langsung dibagikan oleh Nabi. Yang lupa itu kejadiannya, yaitu disebarluaskan, dibagi-bagikan kepada yang berhak mendapatkannya secara langsung oleh Nabi SAW. Itulah Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh dan suri tauladan, dan kehidupan rumah tangganya, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, walaupun nanti akan ada asam garamnya, tetapi itu problem-problem yang tidak akan mungkin luput satu rumah pun di dunia ini. Ya. Kalau seandainya rumah Nabi tidak selamat dari problem, dari masalah, maka rumah siapa yang akan selamat? Rumah Nabi SAW tidak luput dari hal yang ini, istrinya menuntut tambahan nafkah, dan juga terjadi perseteruan antara madu-madunya, antara istri-istri Nabi, dan bahkan ada kumpulan-kumpulan, sebagian satu pula kumpulannya, sebagian lagi satu, akhirnya berlawanan. Ya, ini juga ada di istri-istri Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya mereka manusia biasa, mereka terkadang tidak luput dari masalah, tetapi bagaimana masalah itu dijadikan sebagai sarana untuk memproduksi pahala dan juga untuk mencari solusinya dengan kesabaran, dengan ketenangan, dan tidak ada emosi. Nabi SAW mengatakan, mewasiatkan jangan marah. Ini wasiat bisa digunakan untuk apapun juga. La taghdab. Ketika seorang sahabat datang, beri saya wasiat ya Rasulullah, kata Nabi, cukup dengan kata-kata itu, la taghdab. Karena menahan amarah dan tidak mengikuti tuntutan dari kemarin ini adalah sebab-sebab keberkahan, sebab-sebab keharmonisan. Makanya kalau rumah tangga sudah bisa tertahan amarah, maka rumah tangga itu akan tetap akan bahagia, bukan rumah tangga yang kosong dari masalah. Tetap ada masalah seperti yang terjadi pada rumah Nabi SAW. Maka kita sekarang ini jangan diharapkan kalau saya sudah menikah atau sekarang saya sudah mengaji, istri saya sudah mengaji, alhamdulillah tidak akan ada masalah. Tidak, akan tetap ada masalah. Tetapi bagaimana kita mencari ridha Allah ketika masalah itu tiba, bagaimana ridha Allah yang kita utamakan, dan jangan keegoisan kita untuk diutamakan. Sang suami egois, sang istri egois, egois. Maunya apa yang dia inginkan. Tidak ada seorang pun yang mau mengalah. Apa yang terjadi? Pecahlah. Ya, pecah dan akan putus. Dan tuntutan untuk bercerai semakin mendesak. Oh, saya tidak bisa lagi berkumpul dengan dia. Ustaz, saya benar-benar tidak mungkin lagi dengannya. Itu kan penilaian kita. Penilaian kita karena kita maunya yang kita inginkan. Maunya di rumah tangga itu apa yang kita inginkan. Ketika di sana berbenturan dengan istri juga maunya apa yang dia inginkan, maka kedua belah pihak mengatakan tidak mungkin kami bersatu lagi. Ya, tidak mungkin kami bersama lagi. Dan ini semuanya kegagalan dalam mencari solusi dari problem-problem rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan rumah tangga kita dan memberikan cahaya keimanan, ketakwaan, kesolehan, memberikan kepada kita istri-istri saleha, anak keturunan yang saleha. Dan jangan lupa terus meminta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li min dhurriyyati. Ini doa di antara doa para nabi. Wa aslih li fi dhurriyyati. Wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keluarga saya. Wa kemudian Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan saya orang yang menegakkan salat dengan benar, dan begitu juga keturunan-keturunan saya. Di samping usaha, tetapi kita juga harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.